Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita mulai kajian pada ilmu salik fi tawdih Alfiyat Ibn Malik juz yang kedua. Semoga Allah Ta'ala memberi kita kemudahan untuk bisa mempelajarinya dan menyelesaikannya dengan baik. Amin. Al-Idhafah. Pembahasan tentang Al-Idhafah. Baik, kita baca sama-sama. Qala Ibnu Malik rahimahullah. Nunan taril i'rab au tanwina. Mimma tudifu dhikaturisina. Wa thani yajrur wanwi min au fi'ida. Lam yasluhi illa dhaka walla ma khuda. Lima siwa dainika waksus awala. Au a'tihi ta'rifa billadhi tala. Wa ayusabihi al-mudhafu yaf'alu. Wasfan fa'an tangkirihi alla yu'dalu. Karubba rajina adhimil amali. Murawail qalbi qalilil hiyali. Wadil idhafatu smuha lafdiyah. Watilka mahbatun wa ma'nawiyah. Wa waslu al-bidal mudhafi mutafar. In busilat bithani kal ja'di sya'ar. Aw billadhi lahu udhifa thani. Qazaidun idharibu ra'sil jani. Wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa. Musanan aw jam'an sabilahu taba'. Wala yudhafu ismun lima bihi tahad. Ma'nan wa awil muhiman idha warad. Warubbama aksaba thanin awala. Ta'nithan inkana lihadfin muhala. Ta'nithan inkana lihadfin muhala. Wa ba'dul asma'i yudhafu abada. Wa ba'du dha qad ya'ti lafdhan mufrada. Wa ba'du ma yudhafu hatman imtana. Ila husman dhahiran haitsu waqa. Ka wahda labbai wa dawalai sa'dai. Wasada ila uyadai lilabbai. Wasada ila uyadai lilabbai. Wa alzamu idhafatan ilal jumal. Haitsu wa in wa ayyunawwan yuhtamal. Ifradu id wa makaid maknan kaid. Adif jawazan nahuhina janubid. Wabni au a'rib makaid kat ujriya. Waktar bina matlui fi'lin bunia. Wa qabla fi'lin mu'rabin aw mubtada. A'rifa man bana fala yufannada. Wa alzamu idza idafatan ila. Jumalil af'ali kahun idha a'tala. Jumalil af'ali kahun idha a'tala. Limu fi mithnaini mu'arrafin bila. Limu fi mithnaini mu'arrafin bila. Tafarukin udhifa kilta wakila. Wala tudhif li mufradin mu'arrafi. Ayan wa inkartaha fa'adhifi. Ayan wa inkartaha fa'adhifi. Autan wil ijaz autan wil ijza wa susan bil ma'rifa. Mausulatan ayan wa bil aksis sifah. Wa in takun syartun aw istifhama. Famutlakon kamil bihal kalama. Wa alzamu idhafatan ladun fajar. Wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Wa ma'amma fiha qalilun wa nukil. Fathun wa kasrun disukunin yattawsil. Wa mumbina'an ghairan in adim tamah. Lahu idhafa nawiyan ma'udima. Qabluka ghairu ba'du hasbu awwalu. Wa dunu wal jihatu aydan wa alu. Wa a'rabu nasban idha manukira. Qablan wa ma mim ba'dihi qad dhukira. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa. Wa ma yalil mudhafa ya'ti khalafa. Anhu fil i'rabi idha ma khudifa. Anhu fil i'rabi idha ma khudifa. Wa rubbama jarul ladhi abqaw kama. Wa rubbama jarul ladhi abqaw kama. Qad kana qabla khatfi ma taqaddama. Lakin bisyarti ayyakuna makhudif. Mumathilan lima alaihi qad utif. Wa yudhafu tsani fayabqal awwalu. Ka khalihi idha bihi yattasilu. Bisyarti atfin wa idhafatin ila. Mithil ladhi lahu adhaftal awwala. Fasla mudhafin sibi fi'lin mazasob. Maf'ulan au dharfan ajis walam yu'ab. Maf'ulan Faslu yaminin wa tiraran wujida bi ajnabiyyin aw bi na'tin aw nida Nah, pembahasan tentang al-idhafah fi masail. Al-mas'alatul ula al-idhafatu lughatan al-isnad. Menurut bahasa, lafaz al-idhafah artinya menyandarkan. Isnad. Wastilahan isnadusmin ila akhar ala takdiri harfi jarrin. Sedangkan menurut istilah, idhofa itu ialah menyandarkan isim kepada lafad lainnya yang dikira-kirakan maknanya dengan huruf jar. Wa isammal awalu mudhofan, isim yang pertama itu yang disandarkan disebut mudhaf. Wa i'rabuha ala hasabil awamil, i'rabnya tergantung amil yang masuk. Wa tsani mudhafan ilai, sementara yang kedua yang dijadikan sandaran disebut mudhaf ilai. Wa i'rabuhu al khafdu daiman, i'rabnya selalu khafat. Nahu kitabus sa'din ay di sa'din. Taib. Atsaniyah yajibu tajridul mudhaf min at-tanwin kama fi ghulam zaidin. Wajib mengkosongkan mudhaf dari tanwin seperti dalam contoh ghulam zaidin, asalnya ghulamun li zaidin, ghulamunya dibuang. Wa min nun tasniyati wal jam'i, juga membuang nun musana dan jamak. Nahu ghulama zaidin wa katibu zaidin, asalnya ghulamani zaidin wa katibuna zaidin, nun musana dan jamaknya dibuang. Atsalisah ikhtalafan nuhatu fi amilil mudhaf ilai al-arbati aqwa. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang ambil yang mengejarkan mudhaf ilaih. Ada empat pendapat dalam masalah ini. Al-awwal annal mudhafa huwa alladhi 'amila al-jarra fi al-mudhaf ilaih wa huwa qawlu sibawai. Yang pertama, mudhaf adalah yang mengamalkan jar pada mudhaf ilaih. Ini merupakan pendapat sibawai. Al-thani al-idhafah wa ilaihi dhahaba as-suhaili wa abu hayyan. Yang kedua, mudhaf ilaih itu dijar dengan sebab idhafah, yakni susunan mudhaf-mudhaf ilaih. Ini pendapat as-suhaili dan abu hayyan. Al-thalis huruful jar al-muqaddaratu wa ilaihi dhahaba ibnul badis. Yang ketiga, yang mengejarkan mudhaf ilaih ialah huruf jar yang dikira-kirakan padanya. Ini merupakan pendapat Ibnu al-Badis. Rabi' annal jar wa ma tatadammanhu al-idhafah min ma'na lam wa huwa qawlu Zajjaj. Yang mengejarkan adalah kandungan idhafah dari makna lam saja. Kalau tadi huruf jar semuanya, ini lam saja. Pendapat Az-Zajjaj. Wa rajih qawlu Sibawai indal mutaakhirin, yang rajih adalah pendapat Sibawai menurut ahli nahwu masa kini, ya. Jadi al-mudhaf itulah yang mengejarkan mudhaf ilaih. Ini pendapat Sibawai yang banyak diikuti oleh para ulama ahli nahwu masa kini. Ar-Rabi'ah al-idhafatu kismani ma'nawiyatun wa lafdiyatun. Idhafah terbagi dua, ada yang bernama maknawiyah, ada yang lafdiyah. Al-khamisah al-idhafatul maknawiyatu hiya ma'afadatil mudhafu ta'rifan, In kana al-mudafu ilaihi ma'rifatan nahu kitabu Zaid wa tafsisan in kana al-mudafu ilaina qiratan nahu hadha kitabu nahwin wa tusamma hadhihi al-idafatu mahbatan. Disebut idafah ma'nawiyah jika bisa menjadikan mudhaf ma'rifat, jika mudhaf ilainya ma'rifat seperti contoh kitab Zaid, dan bisa mengkhususkan mudhaf jika mudhaf ilainya nakirah, contoh hadza kitabu nahwin. Idafah semacam ini disebut juga dengan idafah mahdhah. Idafah ma'nawiyah sama dengan idafah mahdhah. As-sadisah al-idhafah al-ma'nawiyah arba'atu anwa'. Idhafah ma'nawiyah ada empat macam. Al-awwal lamiyah wa yama yuqaddar bil lam. Yang pertama lamiyah, yakni yang dikira-kirakan maknanya dengan lam. Nahwu lam Zaid ay li Zaid. Al-thani bayaniyah wa yama yuqaddar bi min. Nahwu thawbu khazin ay min khazin. Wa yajuzu fi hadha an-naw nasbu al-mudaf ilayhi ala annahu tamyiz. Nahwu thawbun khazan. Untuk jenis ini, yakni bayaniyah, mudhaf ilaihnya boleh dinasab menjadi tamyiz. Jadi boleh thawbu khazin ay min khazin, boleh thawbun khazan, khazan jadi tamyiz. Wa yajuzu rafuhu ala annahu tabi' lil mudhaf badalun au atfu bayan. Boleh juga dirafa menjadi tawabi' dari mudhaf menjadi badal atau ataf bayan. Badal kul min kul atau ataf bayan. Nahwu khatamun hadidun thawbun khazun. Nah, hadidun khazun boleh dirafa menjadi badal atau ataf bayan. Nah, al-thalis tarfiyah wa ya ma yuqaddaru bihi nahwu bal makrul lail ay fil lail. Yang ketiga adalah tarfiyah, yakni dikira-kirakan maknanya dengan fi, contoh bal makrul lail ay fil lail. Arabi tasbihiyah, ini ya-nya kurang. Tasbihiyah nahu intathara lu'lu'ud dam'i ala wardil khududi ay ad-dam'u kal lu'lu'i wal khududu kal wardi. Nah, tersebarlah air mata yang seperti permata. Di atas pipi yang seperti mawar. Taib lu'lu'u dam'i ad-dam'u kal-lu'lu' wardul khudud al-khudud kal-wardi. Na'am, tasbihiyah. Jadi idhofah ma'nawiyah atau mahdoh terbagi menjadi empat: lamiyah, bayaniyah, dzarfiyah dan tasbihiyah. As-sabi'ah al-idhofatul lafdiyah ya ma'la tufitul mudhofa ta'rifan wala tangsisan wa innama tufitu takhfifa fil lafdi wa tusamma ghair mahdoh. Sedangkan idhofah lafdiyah adalah yang tidak menyebabkan mudhof ma'rifat atau khusus, hanya memperingan bacaannya saja secara lafad, disebut juga dengan idhofah ghairu mahdoh. Falafdiyah dhobituha amrani, disebut idhofah lafdiyah jika memenuhi dua ketentuan. Al-awwal ayakunal mudhofu sifatan, mudhofnya berbentuk sifat. Al-thani ayakunal mudhof ilaih ma'mulan bitilka sifah, mudhof ilainya adalah ma'mul dari sifat tersebut. Nahwu daribu Zaid wal aslu daribun Zaidan, madrubul abdi wal aslu madrubun al abdu, hasanul wajhi wal aslu hasanul al wajha awil wajhu. Wal mudhaf fiha bakin ala tangkiri, mudhaf pada idhofah lafdiyah tetap nakirah. Athaminah yajib tajridul mudhaf min al idza kanat idhofatu ma'nawiyan, yang wajib mengosongkan mudhaf dari al itu idhofah ma'nawiyah. Jadi dalam idhofah ma'nawiyah saja yang mudhafnya itu alnya dibuang. At-tasi'ah yajuzu dukhulu al alal mudhaf fil idhofati lafdhiyah, boleh memasukkan al pada mudhaf dalam idhofah lafdhiyah jika memenuhi beberapa ketentuan berikut. Bisyarti yakuna musanna, kalau memenuhi syarat ya mudhafnya musanna. Nahwu ja'al mukrima Zaidin, al ya kasih al. Au jam'a mudhaf saliman, atau mudhafnya berbentuk jam'a mudhaf salim. Nahwu ja'al mukrimu Zaidin. Au mudhafan ila ma fihi al, atau mudhafnya mudhaf kepada yang pakai al. Nahwu ja'al mudarrisun nahwi. Au mudhafan ila ismi mudhafin ila ma fihi al, atau mudhaf kepada isim yang mudhaf pada yang pakai al. Nahwu ja'al qari'u kitab sarfi. Nah, ini empat tempat mudhaf boleh memakai al. Semuanya dalam idhofah lafdhiyah. Yang harus dibuang alnya itu kalau mudhaf dalam idhofah apa ini? Ma'nawiyah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun pembahasan masail berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.